بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali yaitu kita masih pada poin yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala pada fasal yang pada bab yang terakhir atau fasal yang terakhir, yaitu larangan untuk mencela a'immatul huda min ulama'i hadhil ummah. Dinukilkan oleh beliau kemarin ucapan dari Syarih At-Tahawiyah, dikatakan oleh beliau, wa qad ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, dan sungguh al-muslimun itu kaum muslimin, para ulama, mereka telah sepakat ala hidayatihim, yaitu atas hidayah mereka, hidayah dari warasatul anbiya, para ulama, wa dirayatihim, dan juga dirayah yang mereka miliki. Fa innahum khulafa'ur rasuli fi ummatihi. Dikarenakan mereka itu warasatul anbiya, para ulama. Mereka adalah khulafa'ur rasuli fi ummatihi. Merupakan khulafa, itu pengganti. Pengganti rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah umat Islam ini, yaitu menggantikan posisi Rasul di dalam berdakwah, menyampaikan al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengajari manusia, memberikan petunjuk kepada mereka. Wal muhyuna lima mata min sunnatihi, dan juga dikarenakan mereka adalah orang-orang yang muhyuna lima mata min sunnatihi, orang-orang yang menghidupkan apa-apa yang sudah mati dari sunnah-sunnah para rasul atau ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para warasatul anbiya, para ulama, merekalah yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah mati, yang tidak diamalkan oleh umat manusia, yang banyak ditinggalkan oleh umat manusia. Fabihim qamal kitabu wabihi qamu. Maka dengan mereka Alkitab itu menjadi tegak. Itu Alkitab, Al-Quran menjadi tegak. Dikarenakan merekalah yang menyampaikan, yang berdakwah dengan Alkitab, dengan Al-Quran, memberikan bimbingan kepada manusia dengan Al-Quran. Wabihi qamu, dan dengan Alkitab tersebut, dengan Al-Quran, qamu mereka juga para ulama, para warasatul anbiya, mereka pun menjadi tegak. di atas kebenaran, tegak di atas al-haq yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihim nataqal kitabu, wabihi nataku. Dan dengan mereka, tentang mereka, para ulama, para warasatul anbiya, al-kitab ini berbicara. Berbicara tentang warasatul anbiya. Menyebutkan keutamaan mereka. Menyebutkan ciri-ciri mereka. Para ulama warasatul anbiya. Wabihi nataku. Dan dengan al-kitab, mereka para ulama berbicara. Itu berbicara dengan al-kitab. Dengan Al-Quran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan ala wujub ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruhnya mereka para ulama muttafiqun, mereka sepakat, ittifaqan yaqiniyan, yaitu dengan kesepakatan yang yaqiniyan, yang yakin, yang pasti, yang kuat, ala wujub ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sepakat wajibnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat di atas hal ini, di atas prinsip ini, itu wajibnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan Al-Qur'an mereka berbicara, dengan As-Sunnah mereka juga berbicara. Mereka tegak menegakkan Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan-bimbingan mereka senantiasa berdasarkan Al-Kitab dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau rahimahullah, walakin idza wujida liwahidin minhum qaulun qad jaa haditsun sahihun bi khilafihi fala budda lahu fi tarkihi min udhrin. Akan tetapi jika didapatkan liwahidin minhum qaulun, jika didapatkan satu pendapat di antara mereka, satu pendapat di kalangan para ulama, jika didapatkan pendapat mereka, kata beliau, qad jaa haditsun sahihun, telah datang hadis yang sahih, bi khilafihi, yaitu berbeda dengan pendapat salah satu dari para ulama tersebut, berbeda dengan apa yang diucapkan oleh ulama tadi. Padahal mereka disebutkan oleh beliau rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang muhyuna lima mata min sunnatihi, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan Al-Kitab dan juga As-Sunnah. Mereka berbicara tentang Al-Kitab dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau didapatkan salah satu dari pendapat mereka ini ternyata berbeda dengan hadis yang sahih, berbeda dengan hadis yang datang, yaitu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, fala budda lahu fi tarkihi min udhrin. Maka mesti, kata beliau, untuk ulama tersebut di dalam meninggalkan pendapatnya, min udhrin, ada udhur, yaitu ada udhur untuk mereka, untuk salah satu dari ulama tersebut. Kenapa tidak sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal disebutkan tadi mereka berbicara dengan Al-Kitab dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan mereka sepakat bahwasanya wajibnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau di sini memberikan udzur, jika didapati salah satu dari pendapat mereka berbeda dengan Al-Kitab dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika didapati pendapat mereka berbeda dengan hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'ul a'dzari thalathatu asnafin. Dan seluruh udzur-udzur tersebut, kata beliau, terkumpul dalam tiga perkara. Yang pertama, kata beliau, ahaduhuma atau ahaduha. Yang pertama adalah adamu i'tiqadihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Tidak meyakini, kata beliau, tidak boleh untuk meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Itu pendapat tadi tidak boleh untuk diyakini bahwasanya itu adalah merupakan ucapan atau sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi disebutkan mereka berbicara dengan Alkitab, demikian pula berbicara dengan As-Sunnah, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ternyata salah satu dari pendapat mereka berbeda dengan sunnah yang datang, itu sunnah yang sahihah, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka udzurnya adalah tidak boleh untuk meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyabdakan pendapat tersebut, yang menyabdakan pendapat yang keliru tersebut. Karena ternyata pendapat yang keliru ini berbeda dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pendapat ulama tersebut berbeda dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsani, udzur yang kedua adalah kata beliau, wallahu alam, kalau yang tertulis dalam kitab ana langsung i'tiqaduhu. Kalau kita merujuk kepada akidah ath-thahawiyah, di sana ada seperti yang di atasnya, itu kalimat adamu, itu adamu i'tiqadihi annahu arada tilkal mas'alati atau tilkal mas'alata bidzalikal qauli. Yang kedua adalah adamu i'tiqadihi annahu ay annahu sallallahu alaihi wasallam arada tilkal mas'alata bidzalikal qaul. Tidak boleh meyakini, kata beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan permasalahan tersebut dengan pendapat dari ulama tadi. Artinya tidak boleh untuk meyakini bahwasanya itu adalah merupakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan tersebut. Karena jelas sekali pendapat ulama tadi ini berbeda dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini jika didapati, kata beliau, maka udzurnya adalah semacam ini. Al-tsalits, yang ketiga adalah i'tiqaduhu annal hukma mansukhun. Udzur yang berikutnya adalah meyakini bahwasanya hukum yang telah ditetapkan oleh ulama tadi yang berbeda dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya ini sudah mansukh, sudah terhapus. Sudah terhapus dengan datangnya hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para ulama di dalam memberikan udzur terhadap kesalahan yang ada di kalangan para ulama, jika ternyata pendapat mereka berbeda dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan kesalahan mereka sebagai celah untuk merendahkan mereka, untuk menjatuhkan kehormatan mereka, dikarenakan mereka adalah pembawa syariat, yang membawa syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi yang meneruskan tugas-tugasnya para nabi di dalam berdakwah mengemban amanah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, lahumul fadlu alayna wal minnatu bisabki wa tablighi ma ursila bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ilaina. Maka mereka para ulama itu warasatul anbiya, mereka al-fadl alaina, mereka memiliki keutamaan di atas kita seluruhnya. Mereka memiliki keutamaan di atas kita semuanya. Wal minnatu bisabki wa tablighi ma ursila bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilaina. Dan juga mereka memiliki minnah, memiliki jasa, memiliki pemberian terhadap umat Islam ini. Bisabki, itu dengan lebih dahulunya mereka. Lebih dahulunya mereka, karena yang dikhususkan oleh beliau dalam pembahasannya adalah para sahabat yang mereka adalah pewaris para nabi. Wa tablighi ma ursila bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilaina. Dan juga tabligh, menyampaikan apa-apa yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu al-huda wal ilmun nafi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-huda wal amalu salih. Al-huda itu ilmun nafi' wal amalu salih. Maka mereka para ulama, terkhusus lagi para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka ini adalah orang-orang yang lebih mendahului kita. Dan juga mereka adalah berjasa kepada umat Islam ini di dalam menyampaikan perkara-perkara yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idahi ma kana minhu yakhfa alaina. Dan juga mereka berjasa kepada kita seluruhnya di dalam menjelaskan apa-apa yang masih yakhfa, masih samar atas kita seluruhnya. Maka merekalah yang berjasa kepada kita. Yang berjasa memberikan pemberian sangat besar kepada kita, itu mereka menjelaskan perkara-perkara yang samar terhadap diri-diri kita. Radiyallahu anhum wa ardahum. Maka Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, wardahum, dan menjadikan manusia itu ridha terhadap mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, berikanlah ampunan untuk kami dan juga untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah Engkau menjadikan pada hati-hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Raufur Rahim. Ini doanya orang-orang yang datang setelah para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Mereka mendoakan untuk diri mereka dan juga berdoa agar orang-orang yang mendahului mereka dengan keimanan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk mereka, itu berdoa mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mendahului mereka dengan keimanan dari kalangan para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal hadd min qadri al ulama بسبب وقوع الخطأ الاجتهاد من بعضهم هو من طريقة المبتدعة والحط. Dan menjatuhkan, kata beliau, merendahkan kadar para ulama dengan sebab terjatuhnya mereka dalam kesalahan yang bentuknya adalah al-khata' al-ijtihadi, kesalahan di mana ulama tersebut diberikan kelonggaran untuk berijtihad. Min ba'dihim, dari sebagian mereka, maka menjatuhkan para ulama dikarenakan kesalahan yang sumbernya adalah kesalahan yang ijtihadi. Ini kata beliau, huwa min tariqatil mubtada'ati. Ini adalah merupakan tariqahnya, jalannya al-mubtada'ah. Al-mubtada'ah jalannya orang-orang yang menempuh jalan kebid'ahan, yang mereka menelusuri mencari kesalahan-kesalahan para ulama. Jika mereka mendapatkan celah untuk menjatuhkan kredibilitas mereka dikarenakan kesalahan yang muncul dari mereka, mereka segera untuk menampakkan kesalahan ulama tersebut, dijatuhkan kehormatannya, dicela, dan juga seterusnya. Wa min mukhattitati a'da'il ummati litaskiki fi dinil islami wali'iqa'i al-adawati bainal muslimin. Dan ini juga termasuk dari mukhattidat, itu langkah-langkah. Jalan-jalannya a'da'il ummah, musuh-musuh dari umat Islam ini. Dari kalangan orang-orang munafik, ataukah orang-orang kufar yang jelas-jelas sekali memusuhi Islam. Dan mereka tahu persis bahwasanya yang mengemban tugas untuk berdakwah menyampaikan al-haq adalah para ulama. Orang-orang yang dikatakan sebagai pewaris para nabi yang meneruskan tugas-tugas para nabi. Sehingga kalau yang menjalankan tugas tersebut jatuh kehormatannya, maka akan tidak dihormati pula syariat yang dibawa oleh mereka. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini, bahwasanya menjatuhkan kehormatan para ulama dikarenakan kesalahan yang muncul dari mereka, ini adalah merupakan tariqatul mubtada'ah. Dan juga merupakan mukhattitat a'da'il ummah. Merupakan langkah-langkah, jalan-jalannya dari musuh-musuh umat Islam ini. Litaskiki fi dinil Islam. Itu untuk membuat keraguan. Untuk membuat kerancuan. Fi dinil Islam. Dalam agama Islam ini. Sehingga mereka menjadi rancu. Ulama'nya saja sudah seperti itu. Dikarenakan apa? Sudah dijatuhkan kehormatannya. Wali iqa'il adawati bainal muslimin. dan juga dalam rangka tujuannya adalah untuk menimbulkan permusuhan bainal muslimin, untuk memunculkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ini tidak bersatu kembali, tidak bersatu lagi seperti sebelumnya, dikarenakan ulama'nya sudah dicacati seperti itu. Umat Islam ini tidak percaya dengan syariat yang dibawa oleh mereka, yang akibatnya mereka masing-masing berfatwa, masing-masingnya berpendapat dengan pendapatnya mereka sendiri, tidak memperhatikan ulama umat Islam ini karena sudah dijatuhkan kehormatannya, sehingga timbullah permusuhan, timbullah perpecahan dan juga yang lainnya. Wali ajli fasli khalfil ummati an salafiha, dan juga dalam rangka untuk memisahkan generasi belakangan umat Islam ini dari generasi pendahulu mereka. Ini tujuannya untuk menjauhkan umat yang datang setelah para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, dijauhkan dari salaf mereka, dipisahkan dari salaf mereka, supaya mereka jauh dari generasi yang pertama, tidak mau mengambil ilmu dari mereka, tidak mengambil petuah dari mereka, dan juga seterusnya. Wa basil furqati bainas syababi wal ulama'i kama huwa al waqi'ul an, dan juga dalam rangka basil furqah, dalam rangka menebarkan al furqah yaitu perpecahan, bainas syababi wal ulama, antara as-syabab yaitu pemuda-pemuda kaum muslimin dengan para ulama'nya, para syabab, para pemuda-pemuda yang mereka memiliki kecemburuan katanya memusuhi para ulama'nya disebabkan langkah-langkah dari musuh-musuh agama Islam ini, musuh-musuh umat Islam ini, dan juga dari kalangan ahlul bid'ah yang berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas para ulama. Kama huwal waqi'ul an, kata beliau, sebagaimana itu adalah merupakan realita, merupakan kenyataan zaman sekarang ini. Dan pada zaman sekarang kita ini, kita pun sedang menghadapinya. Para ulama, itu ulama kibar dijatuhkan kehormatannya dengan berbagai macam tuduhan. Dikatakan bahwasanya ulama tersebut memang ulama yang baik, namun teman duduknya adalah orang-orang yang jelek. Ini adalah celaan terhadap ulama yang baik tersebut. Syekh Robi adalah ulama yang ahli dalam bidang jarh wa ta'dil. Akan tetapi teman duduknya, orang-orang yang duduk di sekitarnya, kata mereka, ini adalah orang-orang yang jelek. Yang di mana Syekh Robi tidak berbicara kecuali dibisiki oleh mereka. Ini kata mereka. Mencela para ulama dalam rangka untuk menolak apa yang difatwakan oleh beliau hafidhahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, falyantabih lidhalika ba'du talabati al-mubtadi'in alladhina yahuttuna min qadril fuqaha wa min qadril fiqhil islami. Maka hendaknya yantabih, waspada terhadap perkara yang demikian, hendaknya waspada para sebagian talabatul ilm, itu para penuntut ilmu, al-mubtadi'in, itu tentunya orang-orang yang baru belajar menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yahuttuna min qadril fuqaha, itu orang-orang yang yahuttun, berusaha untuk menjatuhkan kedudukan para fuqaha, dan juga menjatuhkan, merendahkan qadril fiqhi al-islami, yaitu kedudukan yang mulia dari fikih Islam ini. Wa yuzahhiduna fi dirasatihi, dan yuzahhidun, itu membuat zuhud, membuat manusia tidak butuh untuk mempelajari fikih Islam tersebut. Wal intifa'i bima fihi min haqqin wa sawabin, dan juga menjadikan manusia tidak butuh untuk mengambil manfaat bima fihi min haqqin wa sawabin, dengan apa-apa yang ada dalam fikih Islam tersebut berupa kebenaran, kata beliau hafizahullah taala rahimahullahu taala. Falyatazu bi fiqhihim wal yahtarimu ulama'ahum wa la yankhadi'u bid'ayatil mudallilati wal mughridati wallahu al muwaffiq, kata beliau, maka hendaknya mereka merasa bangga dengan fikih-fikih mereka, itu dengan fikih yang dimiliki oleh para fuqaha, dan mereka hendaknya memuliakan ulama-ulama mereka dan jangan tertipu dengan addi'ayat, yaitu seruan-seruan yang berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas para ulama. Addi'ayat al-mudallilah, itu seruan-seruan, ajakan-ajakan yang menyesatkan. Wal-mughridah, itu ajakan-ajakan yang memiliki tujuan-tujuan untuk menjatuhkan kehormatan para ulama dan juga menjatuhkan ajaran Islam ini, itu fikih Islam. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik, kata beliau hafizahullah ta'ala. Ini akhir dari fasal yang disebutkan oleh beliau pada bab yang ketiga, dan kita akan masuk pada bab yang berikutnya, itu bab yang keempat. Dikatakan oleh beliau al-babur rabi, bab yang keempat, yaitu tentang permasalahan al-bid'ah, itu permasalahan bid'ah-bid'ah yang di sini mencakup beberapa fasal, ada empat fasal juga, yang masing-masingnya insya Allah kita akan lewati satu persatu bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Kita langsung saja masuk kepada fasal yang pertama, ta'riful bid'ati. Yang pertama adalah ta'riful bid'ah, definisi dari bid'ah, pengertian dari bid'ah, anwa'uha wa ahkamuha, macam-macamnya dan juga hukum-hukumnya. Yang pertama adalah ta'rifuha, pengertian ataukah definisi dari bid'ah itu sendiri. Al-bid'atu fil lughati, bid'ah secara bahasa, kata beliau, ma'khudatun minal bid'i, terambil dari kalimat al-bid'i, al-bid'un, al-bid'u. Wa huwa al-ikhtira'u 'ala ghairi mithalin sabiqin. Al-bid'u, bid'un, maknanya adalah al-ikhtira'u 'ala ghairi mithalin sabiqin. Al-ikhtira', itu menciptakan ataukah mengada-ada, mengadakan sesuatu, 'ala ghairi mithalin sabiqin, tanpa ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah, itu membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, belum ada yang mendahulunya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara penggunaan kalimat bid'un untuk menunjukkan makna ini, itu membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, belum ada yang mengawali, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-117, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, badi'u samawati wal ardi. Badi'u, itu badi'u, ada huruf ba, kemudian dal, kemudian ain. Itu substansinya, itu yang menyusunnya adalah ba, kemudian dal, kemudian ain. Itu bid'u, bid'u. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, badi'u samawati wal ardi. Apa maknanya badi'u? Ay mukhtari'uhuma ala ghairi mithalin sabiqin. Artinya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang badi'u, yaitu mukhtari'uhuma, yang menciptakan keduanya, menciptakan as-samawat wal-ard, itu yang menciptakan langit dan bumi, yang mengadakan langit dan bumi, yang menciptakan keduanya, menciptakan langit dan bumi, ala ghairi mithalin sabiqin, tanpa ada contoh sebelumnya. Artinya belum ada yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mencipta langit dan bumi. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali mengadakannya, sehingga dikatakan dengan kalimat badi'us samawati wal ardi. Demikian pula contoh yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu firmannya, kul ma kuntu bid'an minar rusuli, katakanlah ma kuntu bid'an minar rusuli. Apa makna kuntu bid'an minar rusuli? Yaitu kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, ay ma kuntu awwala man ja'a bir risalati minallahi ilal ibadi. Aku adalah bukan orang yang pertama yang datang membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi para rasul, ataukah rasul tersebut yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kul, katakanlah, ma kuntu bid'an minar rusuli. Aku bukanlah orang yang pertama, itu bukanlah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Artinya ada sebelumnya rasul yang telah mengawalinya. Bal taqaddamani katsirun minar rusuli, Akan tetapi sudah ada yang mendahuluiku. Katsirun minar rusuli, banyak sekali dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bid'an itu adalah sesuatu yang belum ada. Sehingga nabi ataukah rasul tersebut dikatakan bukanlah aku orang yang pertama kali. Bukan orang yang pertama kali muncul. Kemudian wa yuqal, dikatakan pula dalam bahasa Arab, ibtada'a fulanun bid'atan. Ibtada'a itu berwazan ifta'ala, yang huruf menyusunnya adalah ba, dal, kemudian ain, mendapatkan tambahan alif dan ta. Ibtada'a fulanun bid'atan, yakni maknanya adalah ibtada'a tariqatan lam yasbik ilaiha. Dia mengawali tariqatan, sebuah jalan, lam yasbik ilaiha, yang tidak ada yang sebelumnya sampai kepada jalan tersebut itu. Belum ada. Tidak ada yang mendahuluinya di dalam membuat tariqah, suatu jalan yang dilaluinya. Maka ini dikatakan ibtada'a fulanun bid'atan. Fulan telah mengada-ada, menciptakan, membuat bid'ah, itu perkara yang baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Ini secara bahasa. Secara bahasa adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian kata beliau, wal ibtida'u ala kismaini, dan al ibtida'u ala kismaini, itu perkara-perkara yang baru, itu perkara yang diadakan yang baru, ini ada dua macam kata beliau. Yang pertama adalah ibtida'un fil 'adat. Itu perkara-perkara yang baru fil 'adat, dalam masalah adat, itu adat. Dalam masalah adat, kebiasaan manusia. Contohnya kata beliau, kabtida'il mukhtara'atil hadisati. Seperti mengadakan al-mukhtara'at al-hadisati. Itu perkara-perkara yang baru, yang modern, yang paling terkini. Maka kata beliau, perkara yang diadakan dalam masalah seperti ini, wahada mubahun, maka yang seperti inilah mubah, boleh-boleh saja. Itu menciptakan sesuatu yang baru, yang paling terkini, itu menurut kebiasaan manusia yang masih ada, dijalani oleh manusia, maka ini adalah merupakan perkara yang mubah, kata beliau. Lianna al-asla fil adat al-ibahah. Dikarenakan hukum asal dari adat adalah merupakan al-ibahah, dibolehkan. Selama tidak bertentangan tentunya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wabtida'un fid-din. Yang kedua adalah ibtida' fid-din, yaitu mengadakan perkara yang baru dalam masalah agama. Kalau tadi dalam masalah adat. Kata beliau menyatakan wa hadza muharramun, maka yang ini adalah muharram, diharamkan. Itu mengadakan perkara yang baru dalam agama, ini hukumnya adalah muharram, kata beliau. Lianna al-asla fihi at-tawakkuf. Karena yang menjadi hukum asal dalam masalah agama adalah tawakkuf, itu berhenti sesuai dengan dalil. Selama dalil tidak ada yang menyatakan itu adalah merupakan ibadah atau suatu amalan yang boleh untuk dikerjakan, maka hukum asalnya adalah tidak boleh, itu tawakkuf, berhenti. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada, itu ahdatha, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, fi amrina hadha, pada urusan kami ini, itu urusan agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan termasuk dari bagian agama, fahuwa raddun, maka sesuatu yang diadakan tersebut adalah raddun, yaitu mardudun, tertolak, tidak akan diterima. Karena yang namanya agama ini adalah harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dilarang untuk mengamalkan sesuatu kecuali kalau sesuatu tersebut sesuai dengan Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, dan riwayat yang lainnya, kalau tadi ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, kata beliau, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak di atas, yang tidak ada di atasnya urusan kami, itu agama kami, itu tidak sesuai dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah raddun, itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibtida yang disebutkan oleh beliau dalam dua perkara. Ibtida dalam masalah adat dan juga ibtida dalam masalah agama. Dan masing-masingnya memiliki hukum. Mungkin. Kemudian kata beliau, hafidhahullahu ta'ala, anwa'ul bid'ah, macam-macam dari bid'ah. Macam-macam dari bid'ah. Al-bid'atu fid dini naw'an. Bid'ah dalam masalah agama, ataukah di dalam agama, naw'an, ada dua macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama adalah, bid'atun qawliyatun i'tiqadiyatun. Bid'ah yang bentuknya qawliyah, i'tiqadiyah. Bid'ah yang bentuknya qawliyah, itu ucapan. I'tiqadiyah dan juga i'tiqad yang diyakini. Itu ucapan i'tiqadiyah. Kama qalatil jahmiyati wal mu'tazilati war rafidati wasairil firqid dalati wa'tiqadatihim. Seperti maqalat, itu ucapan-ucapan orang-orang Jahmiyah, itu mengikut Jahm ibn Safwan, wal mu'tazilah, demikian pula kelompok al mu'tazilah, warrafidati, dan juga kelompok Syiah Rafidah, wasairil firqid dalati wa'tiqadatihim, dan juga kelompok-kelompok yang sesat lainnya serta i'tiqadatihim, itu keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh mereka. Jahmiyah jelas sekali dalam permasalahan al-asma wa sifat. Demikian pula Mu'tazilah dalam berbagai macam permasalahan juga memiliki kebid'ahan-kebid'ahan. Dalam masalah iman, dalam masalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rafidah, demikian pula Rafidah, seperti yang sudah kita lewati, mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan seluruh atau kebanyakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Wa'tiqadatihim, dan juga keyakinan-keyakinan, ideologi-ideologi mereka. Maka ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka dalam permasalahan-permasalahan tertentu dari kelompok Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Ar-Rafidah, ini adalah termasuk bid'ah yang pertama yang disebut oleh beliau, yaitu bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, bid'ah yang dalam bentuk ucapan dan juga keyakinan. Itu bid'ah dalam bentuk ucapan dan juga keyakinan. Dan para ulama telah menulis di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah, menyebutkan itu pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok sesat tersebut, bagaimana dalam permasalahan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian kata beliau, an-naw'u tsani, jenis yang kedua adalah bid'atun fil ibadat, bid'ah dalam masalah ibadat, itu dalam masalah ibadah. Kata'abbudi lillahi bi'ibadatin lam yasra'ha. Contoh bid'ah dalam masalah ibadah adalah seperti ta'abbud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengaku beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan ritual-ritual tertentu, amalan-amalan tertentu, namun amalan-amalan yang dia kerjakan ini tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya bid'ah dalam masalah ibadah. Terjatuh dalam masalah bid'ah yang bentuknya ibadah. Wahiyya aqsamun. Dan bid'ah yang semacam ini tuh, bid'ah yang bentuknya bid'ah fil ibadat, ini ada beberapa macam bentuknya. Al-qismul awwal, jenis yang pertama adalah ma yakunu fi aslil ibadah. Itu bid'ah yang terjadi pada aslul ibadah, pada asal dari ibadah itu sendiri. Bagaimana itu? Dia itu kata beliau, bi ayyuhditha ibadatan laisa laha aslun fis syar', yaitu dengan dia mengadakan suatu ibadah yang tidak memiliki landasan, yang tidak memiliki asal, tidak memiliki asal usulnya, tidak memiliki dalil fis syar', dalam syariat Islam ini. Memang murni dia mengadakan suatu amalan yang tidak disyariatkan, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kata beliau, ka ayyuhditha salatan ghairu masru'atin, seperti dia mengadakan salat, itu membuat bid'ah salat yang tidak disyariatkan. Aw siyaman ghairu masru'in, ataukah dia membuat puasa, mensyariatkan sebuah puasa yang tidak disyariatkan. Aslan au a'yadan, baik secara asalnya ataukah secara a'yadan, secara adat istiadat. Ghairu masru'atin, apa? Aslan au a'yadan ghairu masru'atin, ghairu masru'in aslan, tidak disyariatkan sama sekali. Au a'yadan ghairu masru'atin, ataukah dia membuat a'yadan, itu id, hari-hari id, ghairu masru'atin, peringatan-peringatan yang tidak disyariatkan. Ka'yadil mawalid wa ghairiha, seperti ka'yadil mawalid, itu peringatan-peringatan al-mawalid, itu hari-hari kelahiran, kelahiran Rasulullah atau kelahiran ulama ini, kelahiran itu, dan juga yang diperingati. Maka semuanya ini adalah merupakan bid'ah yang tidak ada asalnya. Bid'ah maulid Nabi misalnya, memperingati kelahiran Nabi SAW, maka ini tidak ada asalnya. Tidak ada asal, landasan, amalan dari Rasulullah SAW dan juga perintah dari Rasulullah SAW, namun itulah murni bentuk bid'ah yang tidak ada landasannya. Ini jenis bid'ah yang pertama. Al-qismu tsani, jenis yang kedua adalah kata beliau, ma yakunu min az-ziyadati fil ibadatil masru'ati. Bid'ah dalam bentuk az-ziyadah, dalam bentuk menambahi, fil ibadatil masru'ati, pada ibadah yang memang disyariatkan. Ada suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, kadarnya tertentu, namun dia menambahkan dari kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah oleh Rasulnya. Contohnya kata beliau, kama law zada rak'atan khamisatan fi salati dhuhri awil asri matalan. Seperti contohnya, misalnya dia menambah satu rakaat, itu rakaat yang kelima, pada salat zuhur ataukah salat asar. Dia salat asar ataukah salat zuhur, namun ditambahi satu rakaat menjadi lima rakaat. Maka ini namanya menambahkan, menambahkan satu rakaat dalam ibadah yang sebenarnya itu adalah disyariatkan, itu salat zuhur dan juga salat asar disyariatkan, diperintahkan, bahkan wajib. Namun dia melebihkan satu. Maka tambahannya ini adalah tambahan yang bid'ah, itu bentuknya ziyadah fil ibadatil masru'ah. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga adalah ma yakunu fi sifati ada'il ibadatil masru'ah. Itu bid'ah dalam bentuk fi sifati ada'il ibadah, itu sifat penunaian, sifat di dalam menjalankan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat ini terkadang mengatur kaifiyah, tata cara ibadah tertentu. Salat seperti yang kita kenal ada kaifiyahnya. Demikian pula ibadah haji ada kaifiyahnya. Namun dia menjalankan ibadah yang telah ditentukan kaifiyahnya tidak seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini kata beliau, bi ayyu addiyaha ala sifatin ghairi masru'atin, yaitu dengan dia menjalankan ibadah tersebut tidak sesuai, ala sifat yang di atas sifat, cara ghairi masru'ah, yang tidak disyariatkan. Dia menjalankan ibadah tersebut namun dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika ka'ada'il adzkaril masru'ati bi aswatin jama'iyatin muttaribatin. Yang seperti itu contohnya adalah seperti menjalankan zikir-zikir yang disyariatkan namun dengan suara jama'i, yaitu dengan suara bersama-sama. Muttaribah, yaitu saling dengan bergoyang-goyang, itu ke kanan, ke kiri, ataukah yang lainnya. Itu berzikir. Berzikir pada dasarnya adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada kaifiyahnya. Namun dia membuat kaifiyah tata cara sendiri. Itu dengan berzikir jama'i dengan muqtaribah. Goncangan-goncangan dan juga yang lainnya, goyang ke kanan dan juga ke kiri. Waqat tasdidi 'ala nafsi fil ibadat ila haddin yakhruju an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataukah seperti tasdid, itu memberatkan terhadap jiwa, terhadap diri sendiri, fil ibadat, dalam masalah ibadat, dalam masalah ibadah-ibadah, sampai keluar dari batasan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu misalnya berzikir, ada batasannya, namun dia menambahkan jumlahnya sampai 1000 kali misalnya. Itu 1000 kali, ataukah 2000 kali, ataukah 10.000 dan juga seterusnya. Keluar dari batasan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qismur rabi, yang keempat, yang terakhir. Ma yakunu bi takhsisi waqtin lil ibadatil masru'ati lam yukhassishu as-syar'u. Yaitu bid'ah dalam bentuk mengkhususkan waktu untuk menjalankan ibadah yang disyariatkan. Di mana ibadah yang disyariatkan tersebut lam yukhassishu as-syar'u. Tidak ditakhsis waktunya, tidak dikhususkan waktunya oleh syariat Islam ini. Itu ibadah dijalankan, namun dia mengkhususkan waktunya. Padahal syariat tidak mengkhususkan penunaiannya pada waktu tertentu. Maka ketika dia mengkhususkan waktunya, ini terjatuh dalam masalah bid'ah. Contohnya kata beliau, katakhsisi yaumin nisfi min sya'ban wa lailihi bisyamin wa qiyamin. Seperti dia mengkhususkan pertengahan pada bulan Sya'ban, walailihi, itu siang harinya dan juga malam harinya, bisyamin wa qiyamin, siang harinya dengan puasa, dikhususkan untuk berpuasa, malam harinya dikhususkan untuk sholat malam. Maka ini termasuk dari bid'ah. Bid'ah pertengahan pada bulan Sya'ban, siang harinya dikhususkan untuk berpuasa, malam harinya dikhususkan untuk qiyamul lail. Padahal yang namanya puasa dan qiyamul lail ini tidak ada dalam syariat pengkhususan waktunya, yaitu pada pertengahan bulan Sya'ban. Kata beliau, fa inna asla siyami wal qiyami masru'un. Maka sesungguhnya aslu siyam, asal puasa dan juga qiyamul lail, salat malam, itu adalah merupakan perkara yang disyariatkan. Walakin takhsisuhu biwaktin minal awqati yuhtaju ila dalilin. Akan tetapi dikhususkan ataukah mengkhususkan waktu untuk menunaikan puasa ataukah sholat malam tersebut, minal awqad, dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu, ini dibutuhkan dalil. Butuh terhadap apa? Dalil. Apakah ada syariat yang mengkhususkan penunaian qiyamul lail ataukah puasa pada pertengahan bulan Sya'ban? Ini beberapa bid'ah yang ada dalam masalah ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.